Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang berhutang kepada Anda, kalau memang dia dalam kondisi tidak mampu, tidak sepatutnya hutang tersebut dipotongkan dari zakat Anda. Namun, bila ketika dia datang Anda memiliki harta zakat yang harus Anda keluarkan zakatnya, maka seharusnya Anda tidak mengutanginya namun memberinya harta zakat. Sehingga Anda menyalurkan zakat kepada orang yang berat, yaitu orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Namun bila ternyata ketika dia datang berhutang, dia dalam kondisi tidak mampu dan Anda belum berkewajiban membayar zakat, maka Anda sepatutnya menghutanginya, menolongnya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat, sebagian para sahabat menyatakan bahwa menghutangi seseorang satu dirham itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat dibanding bersedekah dengan uang yang sama kepada orang lain. Karena seperti yang diketahui bahwa orang yang berutang itu biasanya sudah dapat dipastikan dia dalam kondisi kesusahan. Namun ketika Anda bersedekah, belum tentu orang yang Anda beri itu adalah orang yang kesusahan dan membutuhkan harta yang Anda berikan. Karenanya sekali lagi, bila Anda berutang dalam kondisi Anda belum berkewajiban membayar zakat, maka utangilah dia. Dan bila suatu saat nanti ketika Anda berkewajiban zakat, maka tidak boleh Anda memotong hutang orang tersebut dari kewajiban zakat yang Anda harus keluarkan. Karena itu 2 kewajiban yang berbeda, 2 syariat yang berbeda. Anda kalau memiliki piutang kepada seorang dan ternyata orang tersebut belum mampu membayar hutangnya, maka kewajiban Anda adalah menunda. فَنَذْرُوا إِنْ كَانَ ذُوْ أُسْرَةٍ فَنَذْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. Bila piutang itu dipikul oleh orang yang ذُوْ أُسْرَةٍ dalam kondisi kesusahan, maka kewajiban Anda adalah فَنَذْرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ, menundanya hingga dia mampu. Sedangkan zakat yang telah jatuh tempo itu adalah kewajiban lain yang harus Anda tunaikan, sehingga Anda tidak boleh berkaki dua, tidak ingin menunda hutang dan juga tidak ingin terbebani dengan zakat. Karena itu 2 kewajiban yang berbeda. Sehingga jangan dipotong dari zakat Anda. Berilah dia uang zakat. Dan semoga dia akan membayar utang Anda di lain waktu. Wallahu ta'ala alam.